Kemana adik yang manis, jalan sendiri tiada berkawan. Di tengah rintiknya hujan gerimis, badan basah kuyup, aduh kasihan. Aku hendak pergi ke rumah paman yang tiada jauh dari kampungku. Tiada ku sangka harikan hujan hingga basah kuyup seluruh tubuh. Neng, ni pakai payung neng. Ntar sakit lagi. Ini abang genit ah. Apakah adik mau abang tolong? Mari bersama kita berpayung. Aku sangatlah terima kasih, asalkan abang senang di hati. Omong punya omong, abang bertanya, adik sudahkah ada yang punya? Sayang-sayang abang, janganlah marah. Kenapa? Adik sudahlah punya anak lima. Di anak lima. Iya bang. Abang jadi ngeri juga nih. Emangnya kenapa? Bukan suaminya marah nggak ya? Enggak, kan cuma nolongin doang.